السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أيها المشاهدون الكرام والمستمعين الأحباء، para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, azakumullahu jami'an. Malam ini insyaAllah kita akan masuk kepada latihan tadribat sebagaimana telah disampaikan tadi, yaitu di halaman 28 As-Safa Thamina wal Ishrun, halaman 28 dari kitab Al-Khulasa Al-Asasiyah Fil Qawain Nahwiyah, yaitu tadribat terkait dengan taqsim al-isim, pembagian isim ilal mufrad wa muthanna wal jama', kemudian pembagian jama', yaitu jama' muzakkar salim, jama' mu'annath salim, kemudian jama' taksir, kemudian mulhaq, ya mulhaq yaitu yang disamakan dengan muthanna dan disamakan dengan jama', baik jama' muzakkar maupun jama' mu'annath. Baik, latihan ini terkait dengan jama' insyaAllah maupun juga terkait dengan muthanna, untuk menguji kemampuan antum semuanya yang ikut kajian ini sejauh mana antum menguasai maudhu yang sudah dijelaskan. Jika antum mampu menjawab serta menjelaskan, alhamdulillah, berarti antum telah menguasai maudhu yang sudah kita bahas, dan itu merupakan modal awal untuk antum mengetahui lebih dalam lagi dan lebih luas terkait dengan kaedah nahwu ini. Baik, kita langsung saja Ustaz Ihsan ya. Dipersilakan antum buka di halaman 28 dan antum baca, itu ada 3 maqta ayat ya. Nanti di sini 4 ya, 4 maqta ayat ini. Nanti akan diminta sebagaimana petunjuk di sini, yaitu terkait dengan jama' maupun mulhaq ya. Fadhol Ustaz Ihsan. Baik pendengar dan pemirsa Roja TV, langsung kita buka kesempatan untuk berinteraksi di line telepon 0218236543, halaman 28 Ad-Darsul Asyir Tadribat Al-Wahda Al-Khamisah. Silakan di 0218236543 kita berikan kesempatan untuk penelpon dan ya pemirsa yang pertama di via telepon kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana? Dengan Abu Yusuf dari Indramayu. Nah, ahlan Abu Yusuf di Indramayu ya. Barakallahu fiik. Baik, silakan. Naam, masyaallah. Ahlan wa sahlan ya Abu Yusuf. Ahlan bik ya Ustaz. Nah, tafadhal iqra. Tadribatun. Naam. Qala Allahu Ta'ala. Laqad kafara alladziina qalu. Ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afandan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. Kurang tasyriknya, coba. Haramallah. Faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu al-nar wa ma lil-zalimina min ansar. Taib, yakfi. Masya Allah. A'id, coba ulang kembali bacaannya. Ya. Yeah. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Taib, coba perhatikan ayat ini ya, yang sudah antum baca. Coba sebutkan jama' yang ada di ayat ini ya. Jama' yaitu isim mufrad, isim mu'rab ya, isim mu'rab bukan isim mabni ya. Karena isim mabni kita belum belajar ya, isim mu'rab. yaitu bentuk jamak. Kemudian jelaskan jamak apa. Kemudian apakah ada di situ mulhaq? Kalau ada mulhaq, mulhaqnya mulhaq ke apa, kepada jamak apa? Kemudian apa faktornya penyebab dia mulhaq? Namdan. Taib. Al-zalimina. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Naam. Adh-dhalimin jamak apa itu? Jamak mudzakkar salim dan. Jamak mudzakkar salim. Ma alamatuhu? Alamatuhu iya kan. Iya. Naam. Iya faqat. Ya nun ya. Ya. Perhatikan ya, berbeda alamatul i'rab dengan alamatul jama'. Ya, yang saya tanya adalah alamatul jama'. Adapun yang antum sebutkan tadi itu bukan alamatul jama', tapi alamatul i'rab. Karena itu yang berubah. Jadi i'rab itu adalah taghyir, perubahan ya, atau taghayyur, perubahan. Perubahannya ada kalanya harakat, ada kalanya huruf. Nah, di sini kalau jama', jamak mudzakkar salim itu terkait dengan huruf ya. Nah, huruf mana yang berubah? Huruf ya kan? Nah. Betul. Nah, ada kalanya pakai waw, ada kalanya pakai ya. Lidh-dhalimun, adh-dhalimin. Nah, maka itu apa? Kalau ya itu adalah alamatul i'rab, bukan alamatul jamak. Nah, yang saya tanya ada alamatul jamak. Alamatu jam'il mudzakkar salim. Alamatul jamai al-waw tadi. Mana di situ waw? Di situ dia ada waw di situ. Yang saya tanya ada kalimat adh-dhalim. Antum mengatakan adh-dhalim itu jamak mudzakkar salim. Ma alamatu jamak mudzakkar salim? Pada kalimat lidh-dhalimin. Alamatul jamai awantana. Iya, alamatul jamak iya dan nun. Iya dan nun. Jadi bukan saja iya. Ya, kalau iya aja alamatul i'rab ya. Jadi kalau ditanya alamatul jamak pada kalimat zalimin adalah ya wan nun maftuha wa qabla al ya maksura. Nah, qabla al ya maksura. Wan nun maftuha. Itulah tanda jamak mudzakkar salim. Tidak akan meleset itu. Kalau musanna beda kan? Jadi lidh-dhalimin ya. Nah, tapi kalau ditanya secara umum ma alamatul jamak mudzakkar salim, naqul al waw wan nun, wal waw qablaha dhamma wan nun maftuha, au ya wan nun qabla al ya maksura. Nah, itu kalau ditanya secara umum, tapi yang ditanya adalah kata dhalimin. Taib, lidh-dhalimin ini jamak mudzakkar salim. Kenapa di sini pakai ya? Kenapa enggak pakai waw? Ada huruf jar li. Baik, ada huruf jar masuk. Jadi jamak mudzakkar salim tanda jarnya apa? Ya, ya betul. Lidh-dhalimin. Baik, hadza wahid. Yujad akhar? Ya jamak akhar. Adakah lagi jamak lain? Enggak ada. Enggak ada. Yakin? Baik, kalau enggak ada kita akan berikan kesempatan kepada yang lain ya. Nah, taib ahsan tayar. Ya akhir karim barakallahu fik. Antum sudah bagus, sudah bisa menjawab jawab yang tepat ya. Taib. Syukran. Wa iyyakum. Jazakumullahu khair ya Aba Yusuf. Naam, di Indramayu barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan, beliau sudah membaca tadrib yang pertama, ayat yang pertama yang tersebut di dalam tadribat surat Al-Maidah ayat 72. Dan juga telah menjawab alamat jam'i dari al-zalimin ya. Kita berikan kesempatan yang kedua di line telepon 0218236543. Di belakang Abu Yusuf kita akan kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Linda di Jakarta. Ibu Linda di Jakarta, silakan. Baik. Naam. Sudah punya bukunya, Umu? Udah. Alhamdulillah. Baik. Bismillah. طيب تفضلي. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي نزل. لا لا لا ulang kembali ayat, masih ayat yang pertama itu, maqta yang pertama karena belum selesai ini. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Waqala al-masihu ya bani Israel a'budullaha rabbi wa rabbukum. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun naru wa ma lizzalimina min amsar. Baik, nanti coba perbaiki lagi bacaannya ya. Ya, baik sisi tajwidnya maupun sisi mat ya. Tapi karena kita bukan kajian apa tilawah ya, ya atau tahsin, cuma nanti coba diperbaiki lagi. Baik, apakah tadi sudah dijawab ya, kata zalimin itu jamak mudzakkar salim. Apakah ada di ayat ini jamak yang lain atau mulhaq bi jamak? Ini harus jeli melihat. Ya. Kalau tidak ada, kita pindah ayat selanjutnya. Enggak ada, Ustaz. Oh, enggak ada. Taib, silakan baca ayat selanjutnya. Nanti kita akan kasih kesempatan yang lainnya. Taib, ikra'i, baca makta yang kedua. Naam. Waqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabaraka allazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Iya. Baik, perhatikan jangan ada huruf yang pendek, jangan dipanjangkan ya. Iya. Iya. Baik. Perhatikan tabaraka allazi nazzala al-furqana 'ala 'abdi تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. عالمين نذيرا نونيا pendek ya. للعالمين نذيرا. طيب apakah ada jamak di sini? Ada. Mana itu? للعالمين. Al-alamina. Taib, jama' apa ini? Jama' muzakkar salim. Jama' muzakkar salim. Jama' muzakkar salim murni, hakiki atau dia mulhaq? Tahu mulhaq? Yang menyerupai. Disamakan dengan jama' muzakkar salim. Kenapa disamakan? Karena tanda i'rabnya sama. Itu persoalannya. Tanda i'rabnya sama, sementara dia tidak memenuhi syarat. Ya. Syarat jamak mudzakkar salim yang sudah kita jelaskan. Itu dikatakan mulhaq. Nah, ini al-alamina, apakah dia jamak mudzakkar salim hakiki atau dia mulhaq? Mulhaq. Mulhaq. Baik. Kenapa dia mulhaq? Tidak ada mufrad, tidak bisa dikasih mufrad. Enggak dikasih mufrad. Alamina itu kan jamak mufradnya alam kan? Kenapa enggak ada mufrad? Justru dia punya mufrad. Alamin mufradnya al-alamu. Itu mufradnya. Enggak tahu. Baik, kita kasih kesempatan yang lain. Saya tidak mau jawab nih. Baik, ahsan. Barakallah. Enggak apa-apa. Bagus ya. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ummu Linda. Taib, masih sudah membaca dua ayat ya, ayat yang pertama dan yang kedua. Dan jawabannya belum 100% bisa dijawab, tapi ala kulli hal kita berikan kesempatan untuk pendengar yang berikutnya. Jazakumullah khairan. 0218236543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ummu Abdurrahman di Padang. Taib, Ummu Abdurrahman Padang. Silakan. Taib, nعم, تفضل يا أم عبد الرحمن. Iya. Yang. Nah, minal ul, minal awal, al ayah al ula. Atau maqta al awal. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam. Wa qala al-masiihu ya bani israa'iila a'budullah rabbi wa rabbukum. Innahu man yushrik rabbi wa na'am. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Iya. طيب ya. نعم. Coba. Ya. Ayat selanjutnya. Ya. Ayat selanjutnya. Ayat yang ini dicari yang jamak yang kasar. Iya, ayat selanjutnya loh. Coba cek ayat selanjutnya lagi. Ya. Wa qala ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Iya. Ayat yang pertama jamaknya bani terus ansar. Ansar. Iya. Itu lagi yang tersisa. Tadi ayat sudah jawab al-zalimin sudah ya. Tersisa bani dengan ansar. Taib, bani ini jamak apa nih? Jamak taksir. Jamak taksir. Iya. Yakin. Yakin, Ustaz. Yakin. Jamak taksir ya. Iya. Tanda rafaknya apa? Tanda rafaknya alif dan nun. Banun, waw dan nun. Oh ya. Iya. Banun. Iya, banun. Ini ya bani Israel. Kalau jamak muzakkar salim, jadi rafaknya waw dan nun. Di sini dia iya. Enggak ada nun ya. Iya. Jamak taksir. Iya. Taib, mufradnya? Di sini dia sebagai apa, Ustaz? Di sini dia maju, Ustaz. Karena dia mengada. Ya, sekarang ditanya adalah, saya tidak tanya mau ke i'rabnya. Jangan ya. Fokus kepada bentuk kata ini. Ya. Dia karena diidofahkan, Ustaz, jadi hilang dunia, Ustaz. Kalau gitu nih, jamak taksirkah? Musannahkah? Jamak muzakkar salim kah? Jadinya muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Ya. Hakiki? Ana dah lama enggak jimak, Ustaz, enggak tahu kalau pindah dari hari Jumat ke Rabu. Oh iya. Taib. Kita tinggalkan itu dulu. Taib, kita pindah kepada ansar. Iya. Ini jamak ya? Iya. Jamak apa? Jamak taksir. Jamak taksir. Mufradnya? Nasir. Nasir, nasiruna wa ansar. Taib, ya. Jayid. Jamak taksir. Ahsant. Taib, kemudian ayat selanjutnya. Furqan itu bukan saya. Farid. Dari jamak taksir dari Farid. Jamak daripada Farid. Al-Furqan, jamak itu yakin? Belum tahu, belum tahu. Iya. Taib. Ada lagi? Enggak, Ustaz, itu aja. Itu aja. Taib ahsan. Ya. Taib barakallahu fik. Jazakumullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Muhammad Rahman di Padang. Alhamdulillah. Telah dijawab beberapa pertanyaan dan kita berikan kesempatan bagi pendengar yang lain di line telepon 0218236543. Baik, di bagian yang baru bergabung di halaman 28 pembahasan dalam tadribat ya, dalam tadribat di halaman 28 Darsul Asyir. Kita angkat kembali di line telepon 0218236543. Baik, halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Ida. Ya, betul. Ahlan ya Umaidah. Ahlan wa sahlan ya Umaidah. Ahlan bikum ya Ustaz. Naam, tafadhali. Naam. Iqra' min awal. Min al-awwal. Qala Allah Ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Terus. Selanjutnya. وقال تعالى: Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira. Iya. Taib maqta' yang pertama, iya. Naam. Tadi Bani Israel, Bani. Jamak kah? Jamak Ustaz. Jamak. Ai jamak? Jamak ismul mansub Ustaz. Yang saya tanya, jamak kah? Jamak, taib. Ayu jam'in. Saya tidak tanya isim marfu' dan mansub dan majrur. Kalau jawab sesuai dengan pertanyaan. Jamak apa ya? Jamak mudzakkar salim, Ustaz. Mudzakkar salim. Hakiki? Yakin? Mulhaq, Ustaz. Mulhaq. Yakin? Insyaallah. Kenapa mulhaq? Karena dari bentuk tarkib tarkib apa ya? Tarkib apa? Idhofi. Tarkib idhofi? Tarkib idhofi. Idhofi. Nah. Apakah tarkib idhofi menjadikan tarkib itu menjadi mulhaq bi jam'i mudzakkar salim? Kalau kemarin dalam penjelasan itu majdi sama idhof sama isnadi ya Ustaz ya. Kenapa? Tarkib isnadi sama tarkib majdi. Nah, tarkib isnadi dan tarkib majdi. Iya. Iya. Berarti yang idhof tidak ada isnadi. Tidak ada tarkib idhofi. Tarkib idhofi tidak masuk. Oh, tidak masuk. Saya pikir. Oh iya. Oh, enam. Tidak masuk. Contoh muslimu Indonesia, apakah muslimu itu apa mulhaq bi jam'i muskalim mudzakkar salim atau dia jamak mudzakkar salim hakiki? Kan jamak mudzakkar salim hakiki kan? Mudzakkar jamak mudzakkar salim hakiki Ustaz. Iya. Ya, diidhafakan tidak ada berdampak apa-apa. Itu tarkib idhafi. Makanya tidak disebutkan di situ. Ya. Oh, nah. Iya. Ya, Ustaz. Ya, baik. Jadi enggak tahu faktornya ya, kenapa ini. Oh, nah. Iya, taib lah bas. Taib. Taib ayat kedua. Yang ayat kedua Ustaz. Iya. Lil alamin. Lil alamin. Jadi sudah dijawab ya. Apa ini? Jamak apa ini? Ini jamak dari isim jenis yang isim alam. Taib jam apa? Jamak mudzakkar salim hakiki atau mulhaq? Mulhaq Ustaz. Mulhaq. Kenapa dia mulhaq? Karena min ismi jinsin. Ismu jins. Ismu jins ghair aqil. Iya. Betul. Jadi alam ini al-ismul jinsi, kemudian ghaira akil, enggak berakal. Jadi kalau dia jamak mudzakkar hakiki, dia mesti apa? Mesti apa? Akil, berakal. Dan dia alam, isim alam. Isim alam itu apa sih? Ini mungkin banyak yang banyak mengetahui. Isim alam adalah ma summiya bihi syakhsun aw syai. Yaitu nama bagi manusia atau nama bagi sesuatu. Ya, nama bagi manusia nama sesuatu apa? Bisa tempat, ya, bisa bulan, nama bulan, dan seterusnya. Ya. Oh, nah. Jadi kalau al-insan itu bukan nama, itu jenis. Jenis makhluk yang Allah ciptakan, ada namanya insan, ada hayawan. Nah, al-insan manusia itu sendiri ada namanya. Nah, Adam, Idris, Nuh, sampai akhir zaman. Nah, itu dikatakan isim alam. Adam, isim alam. Karena dialah nama bagi manusia. Nah, itu yang dikatakan isim alam. Kemudian contoh lain, nama kota, tempat, atau negara. Nah, contoh Makkah. Makkah itu isim alam. Kenapa? Karena dia nama bagi suatu kota. Begitu. Madinatun itu kota. Madinatun itu kota, ya. Namanya bisa Makkah, bisa Jakarta, bisa Surabaya. Nah, nama itu dikatakan isim alam. Jadi kalau kota Madinah, bukan Al-Madinah, ya. Kalau Al-Madinah itu isim alam, kan itu nama kota Madinah. Ya. Ini tanpa alif lam, Madinatun, kota. Nah, Madinah itu bukan isim alam, itu jenis. Kata Madinah itu jenis. Jenis apa? Jenis suatu wilayah. Jenis satu daerah. Ada namanya kota Madinah, ada namanya qarya, kampung. Nah, qarya itu bukan nama. Bukan isim alam, tapi apa? Jenis. Ada jenis kota, ada jenis kampung. Nah tapi kalau kota kampung itu namanya apa? Nah, om, di mana kampungnya? Kampung. Punya kampung kan? Iya. Apa nama kampungnya? Iya, Pacitan. Pacitan. Ah, Pacitan itu nah isim alam. Karena nama bagi suatu kampung. Ya. Kalau kampung itu bukan nama. Itu jenis. Bisa dipahami? Iya, iya. Al-Hayawan. Itu isim jenis. Nah, kemudian Al-Asad. Itu jenis daripada macam hewan. Hewan kan bermacam-macam. Ada singa, ada harimau. Singa bukan isim alam. Harimau bukan isim alam. Tapi ada nama bagi harimau tersendiri. Ada nama bagi singa. Contoh Fahad. Orang Arab mengatakan Fahad itu adalah isim alam bagi nama singa. Nah, jadi singa itu punya banyak nama. Nah, jadi namanya itulah yang dikata isim alam. Paham ini? Ya, nah, kembali kepada tadi apa? Alam ini, alam ini kan alam, ciptaan semesta. Ya. Jadi ini isim jenis. Ya. Isim jenis. Dan dia yang kedua apa? Dia isim jenis berarti tidak bisa dijamakkan jamak mutsur salim. Nah, kalaupun ada tandanya sama, berarti jatuh kepada mulhaq. Yang kedua dia ghair akil, tidak berakal. Ya. Ya. Baik, Ahsan. Ada lagi jamak di sini? Jama' yang tadi di atas sudah dijawab, yang libdaliminnya. Iya, itu sudah dijawab, itu jama' apa? Mudzakkar hakiki. Kedua, ada lagi? Insya Allah tidak ada. Tidak ada. Ahsan, barakallahu fik. Iya. Nah. Ahsan, barakallahu fik. Ya, syukran ya Ustaz. Afwan. Ya. Iya. Baik, jazakillah khair Ummu Ida di Pacitan. Alhamdulillah. Ada beberapa faedah yang bisa kita dapatkan dari apa yang dijawab oleh Ummu Ida, barakallahu fiik, dan sudah memahami dengan baik insyaallah. Kita berikan kesempatan berikutnya, masih di tadribat ya. Silakan di 0218236543. Kita angkat kembali di belakang Ummu Ida. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ahlan, Pak. Dengan siapa, di mana? Ya. Perlindungan Harahap di Kota Bogor. Ahlan. Ya. Silakan. Iya. Saya mau pingin bertabayun, Ustaz. Iya. Silakan. Iya. Buta huruf agama ya. Memang secara lahir batin saya Islam, ya. Ustaz. Saya mau bertanya, para kemana saat ini para ulama-ulama dan para kemana para pejabat? Al-Quran itu seperti apa hadis dan surat tersiritnya? Apakah mereka-mereka itu sudah kufur? Karena masih banyak sekali yang buta huruf agama. Dari Sabang sampai Merauke. Bahkan tiap hari ada tobat-tobat kambuhan. Seperti apa, Ustaz? Saya sendiri buta huruf agama, Ustaz. Iya. Bahkan saya dikatakan kafir. gimana kalau mereka raja kafirnya gitu Pak Ustaz. Jadi saya bingung. Masya Allah. Karena mata saya buta Ustaz. Oh iya iya. Sudah 7 tahun ini Ustaz. Oh, iya, iya. Saya dituduh merekam Jenderal Doko Susilo korupsi saya, diculik dan dibutakan mata saya oleh Budi Gunawan, Jenderal Binido disuruh oleh Yusuf Kalla. Padahal mereka ketua. Baik, masyaallah. Kalau kita bisa pahami pertanyaannya. Iya, semoga Allah semoga memberikan apa? Memberikan jalan yang terbaik ya. Nah. Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa bagi yang berbuat salah ya. Mungkin juga yang bertanya Bapak juga mungkin ada kesalahan. Yang penting bertobat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pertanyaan tidak ada kaitan ya bahasa Arab ya. Tapi itu juga sebagai apa? Membuka cakrawala ya agar supaya saya yakin Bapak ini juga berniat baik ya. Untuk kembali kejar Allah Subhanahu wa taala ya. Kembali kepada Allah untuk mengkaji agama Allah, bagaimana mengkaji yang sebenar-benarnya kan gitu. Ya, memang tidak mudah, enggak boleh mengkafirkan seorang tanpa bukti yang jelas, itu hukumnya haram. Tapi mungkin nanti ada faknya ya. Iya. Iya. Baik. Bapak Palindungan Harahap di Bogor. Jazakallahu khair atas interaksinya dan Bapak simak terus kajian-kajian di media dakwah ini di media Roja, semoga dengan menyimak mendapatkan pencerahan dan juga pengetahuan Islam yang sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Tapi mungkin saya berikan sedikit ya. Yang penting Bapak coba sabar ya. Enggak ada jalan lain adalah bersabar kepada apapun cobaan, apapun yang Bapak alami, tuduhan macam-macam ya, bersabar. Dan yang terbaik adalah memaafkan. Memaafkan bagi orang yang telah memperlakukan, mungkin Bapak merasa Bapak diperlakukan secara zalim ya. Yang terbaik adalah memaafkan ya. Mungkin mereka khilaf dan seterusnya. Maklumlah manusia. Manusia adalah mahal khata wa nisyan. Itu yang terbaik sehingga Bapak Allah ampuni dosa. Ya kan gitu. Ya. Tapi mungkin itu. Nah, jazakumullah khair, ada tambahan dari Ustaz, semoga memberikan energi tambahan buat kita terus istiqomah di atas sunnah dan juga mengkaji Islam dengan hak, dengan benar. Ya, barakallahu fikum dan semoga Allah mudahkan. Pendengar dan pemirsa Roja TV, kembali ke pembahasan bimbingan bahasa Arab untuk pemula dari kitab Al-Khulasatul Asasiyah. Kita buka kembali untuk pembahasan tadribat latihan-latihan di halaman 28 Ad-Darsul Ashir Al-Wahd Al-Wahdah Al-Khamisah. Kita angkat kembali via telepon, silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Abu Yusuf kembali. Namdan. Ahlanya Abu Yusuf, silakan. Masyaallah. Mau yang mana? Yang dicoba kembali? Coba baca kembali ayatnya. Silakan Abu Yusuf. Ahsan, barakallahu fik. Iqra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu maryam. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. طيب mana tadi itu yang belum tuntas? Bani Israel. Bani ya, Israel. Bani kata Israel. Bani ya. Iya. Bentuk Bani apa itu? Bani Israel itu jamak mulhaq bijam'il muzakkar salim kan? Baik, mulhaq bijam'il muzakkar salim. Ya, disamakan dengan jamak muzakkar salim. Taib kenapa dia mulhaq? Karena dia adalah isim jenis kan? Isim jenis. Apa mufradnya? Mufradnya ibnun kan? Ahsanta. Ibnun jamak taksirnya abna wa banun. Iya. Ketika jamak jadikan jamak semacam mulhaq dan sekalian itu alifnya dibuang jadi banun. Enggak bisa kita akan jamak taksir. Iya. Walaupun ada huruf dibuang ya. Kenapa? Karena tanda i'rabnya beda. Nah di situ ada waw banuna wa banina, waw dan ya, maka lebih tepat adalah sama kepada jamak muzakkar salim ya. Baik, karena dia isim jenis sahih. Sementara kalau dia jamak muzakkar salim, imma jamidan wa imma sifatan. Ya. Nah. Dua kan? Yang jamak muzakkar salim hanya dua, isim jamid dan isim sifat. Kata sifat. Nah, isim jamid ini yang mana yang bisa jamak muzakkar salim? Kita sudah bahas adalah isim alam. Nah, ya, isim alam. Nah, sementara ibn itu bukan isim alam. Ya. Kenapa bukan isim alam? Karena dia bukan nama bagi manusia. Nah, ya, adalah isim jenis. Jadi ibn isim jenis. Karena jenis manusia ada yang apa? Laki-laki, ada yang perempuan kan? Jadi ibn inilah laki-laki. Jadi anak laki-laki. Kalau bint anak perempuan. Jadi ada yang sifatnya anak, ada yang sifatnya ayah. Itu jenis kan? Ibn dan ab. Ab bukan isim alam. Itu isim jenis. Jenis ada ayah, ada bapak, ada anak. Nah, anak ini ada laki-laki, ada perempuan. Jadi ibn ini anak laki-laki. Nah, makanya ketika dia tanda i'rabnya sama dengan jamak muzakkar salim itu bil waw wan nun bil waw wan dia banuna wa banina. Nah, banuna wa banina wa banu abnaina. Baik. Jadi apa? Dikatakan mulhaq. Iya, betul. Ahsan. Nah, ini pakai iya. Kenapa pakai iya? Kenapa enggak pakai waw? Karena dia mengalami i'rab mansub. Kenapa? Mansub. Ada harful nida'. Ya. Mansub ya. Mansub karena dia munada. Munada. Apakah munada itu mansub selamanya? Kenapa mansub di sini munadanya? Kan ada munada mabni, ya waladu, ya bintu, ya rajulu. Karena ada dua ininya tadi. Dua apa? Bani dengan Israel, dua isim tadi. Itu namanya munada mudhaf ya. Nah, itu tolong ingat yang sudah pernah antum pelajari ya. Jangan lupa itu, pelajaran sudah lama. Jadi munada mudhaf. Ketika munada mudhaf, maka munadanya hukumnya apa? Mansub. Apa tanasabnya? Mansubun ala ma yunsabu bih. Itu istilahnya. Mansubun ala ma yunsabu. Dia mansub dinasabkan atas tanda nasabnya. Kalau tanda nasabnya fathah, ya fathah. Kalau tanda nasabnya ya, ya ya. Kalau tanda nasabnya apa? Alif, ya alif. Nah, di sini tanda nasabnya ya. Kenapa? Kena mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Ya Bani Israel. Israel adalah mudhaf ilaih. Ya. Nah, belum ini tanya lagi nih. Ya, ini pernah belajar ya. Israel kenapa dia Israela? Kenapa enggak Israeli? Putus ya. Nah, ini saya mengingat kembali yang pernah saya ajarkan. Ya, Israel itu dia apa? Mamnu' minas sarfi, isim yang tidak boleh bertanwin. Israel. Ya, Israel. Tanda jarnya fathah. Kenapa? Apa ilatnya? Isim alam dan ajam. Israel itu nama malaikat. Jadi Jibril, Mikail, itu isim alam, kena nama malaikat. Kalau Al-Malaikah, itu isim jenis. Tapi kalau Jibril, ada nama daripada sekian banyak malaikat. Jadi demikian juga Israfil, Israel, itu nama. Apa Israfil, ya, kemudian apa? Jibril, Israfil, ya. Nah, Mikail, ya. Kalau Israel itu adalah khilaf para ulama, ya. Yang sahihnya adalah Malakul Maut, ya. Ya. Itu yang apa? Kalau Israel mungkin ada hadis, tapi hadisnya dhaif. Ya. Tapi yang jelas apa? Malakul Maut itu yang sahih. Baik. Jadi Israel adalah nama malaikat. Ya, makanya dia adalah isim alam. Kemudian apa? Ya, ajam. Baik, betul. Sudah dijawab ya. Ya, kita lanjutkan ke makta yang ketiga. Baik, fadal. Ikhwah kita di sini. Ikhwah yang ada di sini. Ya. Supaya enggak nganggur. Ikhra ya, Syekh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا إلا أن taf'alu ila awliyaikum ma'rufan kana dhalika fil kitabi mastura. Naam. Baik, ahsan. Coba antum perhatikan. Iya. Di mana di situ ada jamaah? Al-mu'minun, al-mu'minin ya, bil-mu'minina, al-mu'minun, al-mu'minin, jama' apa ni? Hakiki atau bukan? Hakiki, iya. Masuk ke mana ini? Sifat. Sifat, betul. Sifat, kerana dia isim fa'il ya. Betul, isim fa'il. Kerana isim fa'il, kata sifat apa? Isim fa'il, isim maf'ul ya. Sifat musyabah bismil fa'il, itu kata sifat ya. Iya. Yeah. Betul, iya. Al-mu'minun daripada apa? Amana yu'minu. Amana timbangan apa? Af'ala yuf'ilu. Amana asal amana yu'minu, itu asalnya. Nah, jadi tuqlabu hamza alifan fasara amana yu'minu imanan mu'minun. Karena isim fa'il itu dari fi'il mudhari. Itu ingat tuh, dari fi'il mudhari. Tuklabu ya mudara' atau yuklabu harfu mudara' miman magmuma. Ya, miman magmuma. Jadi, amana yu'minu. Jadi, mu. Ya, jadi mu. Mu'minun. Yu'minu mu'minun. Ya, itu membuat apa, jam, apa, isim fa'il. Kita sudah pernah belajar itu ya. Di jilid yang ketiga. Ya. Taib. Betul, ini jama' mudzakkar salim hakiki. Terus ada lagi? Anfus jama' taksir. Ma mufaduhu? Nafsun. Iya. Terus azwajuhu. Apa ini? Jama' taksir. Jama' taksir. Mufraduhu? Zaujun. Azwaj. Apa arti di sini? Istri, bukan suami ya. Dari mana tahu? Hu, ya, betul. Nah, ini termasuk lafaz mustarak ya. Lafaz yang memiliki lebih satu makna. Atau juga lafaz yang digunakan mudzakkar dan mu'annas. Mungkin itu lebih tepatnya. Ya. Jadi, lafaz yang digunakan untuk mudzakkar mu'annas sama. Zawjun, bisa suami, bisa istri, ya. Tapi kalau sudah tambah tamar buta, zaujatun, tidak mungkin lagi. Itu hanya istri. Ya. Makanya perhatikan apa? Mudhafilainya. Ya. Azwajuhu. Hu, itu laki-laki. Berarti apa? Para istrinya. Taib. Ada lagi? Ummahatuhum. Apa ini? Jama taksir. Jama taksir. Yakin? Jama taksir. Ya, jama taksir. Jama taksir. Apa mufradnya? Ummun. Ummun. Jamaknya? Ummahat. Ummahat. Berarti kalau jamak taksir itu tanda i'rabnya apa? Tanda rafaknya apa? Ummahatu. Dhamma. Enggak, dhamma. Tanda nasabnya? Tanda rafaknya dhamma. Tanda nasabnya? Nasabnya kasrah. Kasrah. Mana ada tanda nasab kasrah kalau jamak taksir? Wafat. Hah? Fathah. Fathah. Jarnya kasrah. Adakah ummahatan? Itu jama' mu'annas salim. Jama' mu'annas salim. Betul. Dia bukan jama' taksir. Kena harakat cuma dua. Ummahatun. Ummahatin. Ummahatun. Ummahatin. Nah, di situ ada ya, tambahan. Nah, ini wallahu alam untuk membedakan antara manusia dengan hewan. Jadi kalau hewan induk itu ummatun tambah hak. Ummun ummatun, itu jamaknya. Nah, itu jamak muannas salim. Itu untuk hewan induk. Ummatun itu induk artinya. Tapi kalau pakai hak ummahat itu adalah para ibu. itu untuk apa? Manusia atau untuk yang berakal. Jadi kalau untuk yang tidak berakal, tanpa hak umat. Baik. Terus enggak ada al-arham. Al-arham. Iya, apa itu? Jamak taksir. Jamak taksir. Mufradnya rahmah. Rahmah, kasih sayang. Arham, kasih sayang. Isim tafdil. Isim tafdil? Mungkin. Kok ada alif? Isim tafdil enggak ada alif tuh. Afdal, arham, ahsan. Ini arham. Masdar. Hah? Masdar. Taib. Kita kasih kesempatan ahsan, barakallahu fiik. Kita kasih kesempatan yang lainnya. Masyaallah. Masyaallah. Baik, kita berikan kesempatan bagi pendengar, silakan di 0218236543 yang bisa menyempurnakan atau menjawab dari apa yang disampaikan Ustaz dalam tadribat ini. Kita angkat kembali via telepon. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Umur Fatih aja. Umur Fatih aja. Masyaallah. Masyaallah. Ahlan wa sahlan. Mau coba Ustaz? Oh ya, silakan. Naam. Iqra'i awalan, baca dulu ayatnya. Yang mana Ustaz? Maqta ats-tsalis, yang ketiga. An-nabiyyu aula bil mu'minin. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. طيب أحسنت. طيب coba lanjutkan. Tadi terhenti di kalimat ummahatuhum, di situ apa, kemudian terhenti di alhamdulillah. Iya. Ya Ustaz. Coba jelaskan di mana ada, adakah jamak lagi? Apa? Ulu. Ulu. Apa ini ulu ini? Mulhaq. Mulhaq. Mulhaq di jam'il mudzakkar salim. Kenapa dikatakan mulhaq? Li'annahu min ismi jinsin. Min ismi jinsin. Taib. Illa ukhra? Yang lain ada? Illat ukhra. Adakah illat yang paling utama? Apa illatnya? Isim alam Ustaz. Isim alam. Tadi bilang isim jenis. Enggak mungkin isim alam. Masya Allah. Ya, jangan apa aja yang bertolak belakang ya. Kalau isim jenis berarti enggak mungkin isim alam. Kalau isim alam bukan isim jenis, itu saja. Iya. Masih meraba-raba nih Ustaz. Oh gitu. Sebetulnya udah pening loh. Udah pening ya. Masya Allah, jangan terlalu dipikirin. Enggak, karena sudah keluar semua istilah-istilahnya gitu. Aduh, makin pening. Oh gitu ya. Istilah-istilah itu sebetulnya gampang. Jangan apa, santai-santai saja belajar grammar ini. Jadi isim jenis tadi sudah kasih contoh ya. Isim jenis contohnya umpamanya apa, harimau, singa, itu jenis, itu bukan nama bagi hewan. Ya. Ya, jenis apa, hewan ada namanya singa, ada harimau, tapi singa itu punya nama. Nah, nama itu kayak isim alam. Seperti Fahad, saya katakan Fahad itu bukan isim jenis, itu nama bagi singa. Fahad. Sama seperti kita, manusia kan? Manusia, insan, itu jenis. Nah, nama manusia itu tadi saya sampaikan ada namanya Adam, ada Idris, itu nabi ya. Nah, yang bukan nabi ada namanya Saleh, ada namanya ya, dan seterusnya nama manusia. Jadi nama bagi manusia atau nama bagi hewan atau nama bagi tempat itu dikatakan isim alam. Ma summiya bihi syakhs aw syai. Nah, itu kata isim alam. Kalau dia bukan nama bagi bagi apa? Bagi manusia, itu bukan isim alam, itu isim jenis. Ya. Isim jenis. Ya, isim jenis. Ya. Ya, pening juga ya. Baik, ya. Terus ada lagi, kita tunda ini, nanti kita kasih yang lainnya ya. Iya. Ya. Kesempatan, saya tidak mau jawab ini karena ini latihan ini. Uh-huh. Ada lagi yang bisa dijawab? Selanjutnya saya kasih kesempatan ini. Apa? Mukminin dengan al-muhajirin. Dari al-mukminin, al-muhajirin, apa ini? Jamak mudzakkar salim. Salim, hakiki? Hakiki. Masuk ke mana dia? Sifat. Sifat ya, bukan isim jamin ya. Betul, sifat. Karena dia apa? Bentuk isim fa'il. Muhajirin itu isim fa'il pada hajara yuhajiru muhajaratan muhajirun. Jadi muhajir, jamaknya muhajirun, muhajirin. Ada lagi? Kayaknya untuk sementara itu dulu. Oh iya, agar enggak pening ya. Baik, barakallahu fik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakumullahu khair. Wa fik barakallahu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakillahu khair mufatiyah di Aceh. Masyaallah. Antum tahu pening? Pening tahu enggak? Itu bahasa Sumatera sana, Medan itu, masuk Medan, pusing. Pening kepalaku, pusing. Antum harus belajar bahasa Sumatera ya. Insya Allah saya masih ingat walaupun puluhan tahun saya di Jakarta ya, lebih 20 tahun di Jakarta. Dari tahun 85. Taib. Taib. Masya Allah barakallahu fiik. Jazakillahu khairan mufatiyah. Kita berikan kesempatan kembali masih sesi interaktif untuk menjawab pertanyaan tadribat di Darsul Ashir al-Wahdatul Khamisah halaman 28 ya, samanya wa 20. Kita berikan kesempatan di belakang mufatiyah. Kita sapa kembali, halo. Silakan sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Umur Rafi. Ayo, Umur Rafi. Tegal, silakan. Taib, Rafi. Taib, nah, taib, tafadhali ya Umur Rafi. Baca dulu, Ustaz. Oh iya, baca, iya. Biar dapat pahala. Nah. Iya. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. طيب أحسنت ما شاء الله bagus bacaannya. Coba mana jamak lagi selanjutnya? Wa ulul arham Ustaz. Ulul arham. Baik. Iya. Ulu ya tadi ya belum tuntas ya. Nah. Baik, ini jamak mudzakkar salim kah atau mulhaq? Mulhaq Ustaz. Mulhaq. Kenapa dia mulhaq? Karena enggak ada mufradnya Ustaz. Baik, bagus. Laisa laha mufrad ya. Tidak ada mufrad. Itu ingat ya. Tidak ada mufradnya, betul. Ulu tidak ada mufradnya. Dia wudi'at ya, diletakkan dari asalnya memang demikian. Ya. Bimakna ashab. Ulu bimakna ashab, yang punya atau dzau. Ulul arham ay dzaul arham. Yang punya kerabat. Taib. Ada lagi? Al-arham dari Al-arham, iya. Apa jamak kah ini? Jama' taksir. Ma mufraduhu? Rahmah. Ar-rahmah. Al-rahmah. Kalau rahmah itu rahmat. Rahmah, jamaknya rahmat. Kasih sayang. Rahim, Ustaz. Nah, rahim. Kalau rahim, enggak pakai ya, rahim. Jadi mufradnya ar-rahimu. Ar-rahim, tidak pakai ya, ar-rahim. Kalau rahim, itu kata sifat apa? Sifat Ya, jadi sifat musyabah bismi fa'il atau juga isim mubalaghah. Jadi bukan ar-rahim tapi ar-rahim. Halo. Makanya kandungan seorang wanita katakan rahim. Iya. Jadi rahim, makanya ada hubungan darah, ya, karena satu apa? Satu rahim, satu kandungan, ya. Arti bukan satu kandung, arti apa? Dalam pengertian apa? Kakak beradik, tidak. Ya, paman dan sebagainya. Ya. Ibu kita atau ayah kita sama dengan apa? Satu kandung dengan paman kita. Begitu selanjutnya, paman nanti dengan saudaranya, dengan apa? Ya, pamannya juga begitu. Nah, itu kata rahim. Ya. Ya, jadi singkatnya apa? Hubungan darah. Ya, ada hubungan rahim, kerabat. Baik. Terus ada lagi? Aulia, Ustaz. Aulia. Jamak ya? Jamak apakah ini? Jamak taksir. Jamak taksir. Ma mufraduhu? Waliyun. Waliyun. Betul. Aulia. Ahsant. Ada lagi kah? Sudah, Ustaz. Sudah. Jawab semua. Tapi enggak ada lagi ya? Tuntas sudah ya? Tuntas ya. Ahsant. Barakallahu fik. Masyaallah. Syukran. Iyyak. Taib jazakumullah khairan Rafi ya. Di Tegal. Barakallahu fik. Masyaallah. Taib, kita berikan kesempatan kembali. Masih ada berapa waktu? Kita sapa kembali pendengar di 0218236543. Baik, Tegal Rafi, silakan. Halo. Iya, silakan sudah masuk. Silakan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masya Allah, ahlan dengan Umar Fatimah. Ahlan dikasih. Masya Allah. Ahlan. Silakan ya. Apa Ustaz, anak ketinggalan ini disuruh cari apa Ustaz? Oh, cari belum? Baca dulu, baru ditanya. Oh, no. Belum ditanya. Baik. Nah. Baik. Makta al-akhir. Ya. Itu waqala ta'ala kalla. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار في عليين كتاب الأبرار لفي كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين طيب أحسنت. Pertanyaannya tahu? Belum Ustaz. Belum tahu. Iya. Yaitu apa? Dari awal kita minta keluarkan dari ayat-ayatnya apa? Jamak ya. Nah, jelaskan jamak apakah dia? Apakah hakiki atau dia mulhaq? Iya. Taib. Perhatikan. Qulub. Qulub. Apa itu? Jama taksir. Ma mufraduhu? Qalbun. Qalbun. Ya, betul. Qulub. Terus ada lagi? Mahjub. Mahjubun. La mahjubun. Mahjubun. Jamak kah itu? Kalau melihat tanda sih ada wawunan. Lihat tandanya jadi ada waw dan nun. Kalau hanya waw dan nun, coba kita kembali di awal. Makanu yaksibun. Yaksibun di situ ada waw dan nun. Itu fi'il. Oh, fi'il. Jadi jangan hanya lihat tanda ada waw dan nun aja ya. Dari sifat Ustaz. Ya. Jadi ini apa? Masuk kepada kata sifat ya, sifat ya. Bentuk apa ini? Isim fa'il kah? Isim maf'ul kah? Isim maf'ul. Mahjub ya. Nah. Mahjubun, mahjubuna, mahjubina. Iya, betul. Jamak mudzakkar salim hakiki. Nah. Kena masuk pada sifat. Tais. Taib, selanjutnya apa? Ada lagi? Illiyin. Illiyin. Iya. Nah. Apakah itu? Tempat yang tertinggi. Maksudnya apa, Ustaz? Jamak apakah? Oh. Itu ditanya. Jamak mudzakkar salim. Mudzakkar salim. Hakiki? Mulhaq. Mulhaq. Kenapa dia mulhaq? apa itu? Isim jin, isim kan kan? Bingung kan? Isim jenis kah? Isim jin, jins, isim, ismu jin. Isim jenis. Nah, aliyun seperti alamin. Alamin. Nah. Ada lagi ilatnya? Ya, ini sebetulnya ya mulhaq ini semua contoh-contoh ini sini sudah ada penjelasan di awal itu ya. Jadi ismun li'a'lal jannah. Ini salah satu nama surga, illiyun. Cuma ghairu aqil. Jadi ilatnya ghairu aqil. Dia enggak berakal. Dia bukan manusia. Ya. Nama tempat illiyun, illiyin. Maka dikatakan mulhaq karena dia apa? Ghairu aqil. Ya. Ada lagi? Selesai, tuntas. Selesai ya, yakin? Taib, kalau selesai kita tanya yang lainnya. Okay, tanda. Taib. Abrar. Nah. Taib. Jamak kah? Jamak. Jamak apa itu? Jamak taksir. Jamak taksir. Ma mufraduhu? Mufraduhu. Nasid ya Ustaz. Nasid. Mufradnya barun. Bar. Iya. Yeah. Barun. Arti barun yang berbuat baik. Jamaknya abrar. Yeah. Itu jamak taksirnya. Jamak muzakaratnya apa? Baruna wa barina. Asal barirun itu asalnya karena dia fi'il mudha'af daripada barra fi'il mudhara mudha'af ya. Karena isim fa'ilnya apa? Barun. Iya. Jadi jamaknya abrar itu jamak taksirnya. Abrar. Jadi orang-orang yang berbuat baik. Kitab al-abrar. Iya, kitab catatan orang-orang yang berbuat baik. Tayyib ahsant barakallahu fik. Kalau an-nabiyyu itu enggak bisa. Mana? An-nabiyyu yang mana itu? Yang atas. Atas. Nabil mu'minin. An-nabiyyu. Ya. Memang itu jamak. Oh enggak masa. Oh, ana salah. Dikirain suruhnya di jamaknya enggak ya, Ustaz. Bukan. Oh. Saya tidak suruh cari jamak, tapi keluarkan jamak yang ada di sini. Nah, iya. Ahsan. Barakallahu fiik. Fatikum barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jazakallahu khairan wa Fatimah. Baik, masyaallah barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali bagi ikhwan saya yang di studio. Iya. Baik, fadhil akhi. Iya. At-tadribu tsani, terakhir itu. Naam. Iya. Ya, satri. Fadhil. At-tadribu tsani. Ma sababu ilhaqu al-asma? Limadha ilhaqu? Antum baca bagus. Kenapa ilhaqu? Itu idhafah. Sebab itu mudhaf, ilhaqnya mudhaf ilaih. Ma sababu ilhaq mudhaf ilaih masa fathah. Kecuali mamnu nasrfi. Mamnu nasrfi. Kenapa mamnu nasrfi? Itu kan masa alhaqa yulhiqu ilhaqan. Ya. Ma sababu ilhaqil asma'i al-atiyati? Naam. Bil jam'i. Ya. Ma sababu ilhaqil asma'il atiyati bil jam'i? Apa sebab dimulhaqkan atau disamakan isim-isim berikut ini dengan jamak? Di sini jamak ini umum ya. Ya. Bisa jamak taksir, apa bisa jamak mudzakkar salim, bisa jamak nasalim. Mudzakkar salim, jamak salim. Taib, yang pertama. Hawalan sinuna. Bukan sinun, jangan tasydidkan. Sinuna. Sinuna. Iya. Sinuna wa sinin kan? Sinuna. Iya. Ini mulhaq apa ini? Jamak bi jamak apa ini? Bu bi mudzakkar salim. Salim, mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Sinuna wa sinin. Mas sabab? Kenapa sebab? Li'annahu ismu jins. Isma jins. Ada lagi? Laisa lahu mufrad. Laisa lahu mufrad. Masa sanatun itu mufradnya. Sinu itu wasinin itu apa artinya? Tahun. Tahun. Tahun-tahun itu. Sanah. Iya, sana. Kenapa? Muannas. Ya. Ada ta marbutah. Yang kedua adalah isim jenis. Iya. Ya. Jadi sinun wasinin. Makanya mulhaq. Kena ada ta marbutah. Ya. Berarti syaratnya dengan ada ta marbutah sudah dikata mulhaq. Ya. Karena tanda i'rabnya sama. Taib. Terus tsanian banuna. Banuna tadi sudah jawab ya, banuna wa banina. Jamu mulhaq bi muzakkar jama mujarrad salim. Iya. Semua ini mulhaq ya, semua ini mulhaq ini. Jadi tanya alas sebabnya. Kenapa sebabnya? Isim jins. Isim jins ya, isim jenis. Ya. Ibn. Taib. Terus yang ketiga araduna. Araduna. Iya. Isim jenis. Isim jenis. Kenapa? Isim jenis. Terus ada lagi? Muannas. Muannas. Jadi mufradnya apa? Ardun. Ardun itu muannas ya, bukan mudzakkar. Ardun itu muannas, namanya muannas majazi. Nah, ternyata dia punya jamak seperti jamak selesai, maka dikatakan mulhaq. Ya. Taib yakfika. Ahsant. Barakallahu fik. Jazakumullah khairan ustaz. Iya. Taib, pendengar dan pemirsa Radio TV, kita berikan kesempatan pesan nomor yang ada di 0218236543 untuk latihan yang terakhir tadribus tsani safha 28. Baik, halo. Ya, sudah masuk kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ummu Fikri. Naam. Ahlanya Ummu. Masyaallah. Tafadhal ya Ummu. Tafadhal ya Ummu, tuntaskan rakam 4 hatta rakam 6. Naam. Ar-rabi'a. Khamsuna. Khamsun. Mulhaq bi jam'i mudzakkari salim. Naam, ma sababuhu? Laisa mufraduhu. Laisa lahu mufrad. Laisa lahu mufrad, tidak ada mufradnya. Iya. Jangan dikatakan khamsun mufradnya khamsun, tidak. Itu salah. Kenapa salah? Karena khamsun adalah adat bilangan tersendiri. Kalau khamsun adalah bilang tersendiri. Jadi bukan jam mufradnya khamsun, enggak. Ini laisa lahu mufrad. Nah. Iya. Terus khamis alamun. Alamun tadi sudah dijawab ya, mulhaq. Kenapa apa kenapa mulhaq ini? Ism jenis. Ada mufradnya alam, akan tapi dia ism jenis ya. Kemudian ghairu akil, enggak berakal. Terus hadis ulatu. Ulatu. Ulatu jam. Mulhaq bi. Mulhaq bi jam muannas. Muannas salim. Kenapa? Kenapa? Sebabnya? Laisa laha mufrad. Sahih. Laisa laha mufrad. Tidak ada mufradnya. Ulat bi makna sahibat atau zawat. Zawatu. Kalau zawu itu mulhaq bi jam'i mudzakkar salim ya. Kemudian zawat itu untuk muannasnya. Ya, tayy ahsan barakallahu fik. Jazakumullah khairan. Wa fik barakallahu. Atai zawjuk hadiatan hadal kitab li. Baik, masyaallah. Jazakumullah. Ya, baik, baik. Jazakumullah khairan. Ahsan barakallahu khairan ya Ustaz. Naam, barakallahu fik. Tayy Umar Fikri, masya Allah, barakallahu fik, dan sudah beliau jawab dengan baik, tertuntaskan, dan alhamdulillah sudah memiliki buku dari Al-Khulasatul Asasiyah fil Qaidin Nahwiyah, sehingga lebih mudah untuk mempelajari dan juga mengikuti, barakallahu fik. Dan tarjibul tsani entah sana, ada ikhtitam dan kesimpulan saya dari pembahasan ini. Iya, sebetulnya yang ditanya itu apa sudah kita bahas di sini. Nah, ini kayaknya kurang memurajaah. Ini faktornya. Kurang puja, kalimat-kalimat itu sudah ada di dalam pembahasan, semua sudah ada di situ. Yang mulhaq ya, sudah ada di situ. Makanya harus diulang-ulang pelajaran ini. Jangan langsung merasa pening ya. Insyaallah nahu ini apa tidak sulit insyaallah. Iya, betul menjadikan asik sebetulnya. Baik, barakallahu fikum jami'an. Kita angkat beberapa pertanyaan di dalam kajian. Ada beberapa pertanyaan dari pendengar kita yang dari dari Khamaruddin di Bekasi. Kata alladzina, Ustaz, apakah itu termasuk dengan jamak atau bukan? Yang pertama ada isim mabni. Kita belum bahas ya isim mabni. Ya. Nah. Betul, ini adalah bentuk jamak ya. Ya, bentuk jamak ya. Jamak apakah? Ya, mungkin pertanyaannya. Ya, yang mengatakan alladzini adalah mabni enggak berubah berarti dia jamak taksir. Mufradnya alladzi. Ya. Tapi ada satu lughah bahasa dia adalah mulhaq bi jam'i mudzkar salim. Nah, kenapa? Nah, karena mufrad apa? Mufradnya alladzi, jamaknya alladzuna alladzina. Jadi ada bahasa alladzuna alladzina pakai waw dan pakai ya. Ya. Nah, kalau dia punya bahasa berarti dia katakan mulhaq, ya. Mulhaq bi jam'i mudzkar salim, bukan hakiki. Ya. Ya. Bukan hakiki, mulhaq. Ya, kalau tidak masuk pada jamak taksir kalau dia tidak ada alladzuna. Ini lughah ya, hanya alladzina ketika jamak ya. Berarti jamak taksir. Wallahu a'lam. Yang jelas ini adalah mabni, kita tidak masuk kepada mabni. Baik, jazakumullah khair. Demikian Akh Kamarudin di Bekasi. Ya. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ustaz, mana yang lebih rajih untuk kalimat Israil? Ya. Apakah lakab atau nama dari Nabi Allah Ya'qub bin Ishaq alaihi salam? Atau memang nama malaikat seperti Israfil, demikian juga malaikat-malaikat yang lain. Afan ya, Israel ya, Israel nah. Betul, Israel itu nama Nabi ya. Tadi Afan ya, ada kesalahan ya. Saya kira Israfil tadi. Jadi kalau Israfil itu betul jam apa nama daripada nama ini nama malaikat ya, Israfil ya. Afan ya, betul. Alhamdulillah diingatkan ya. Nama mirip-mirip. Ya. Adapun Israel, ya. Kalau jadi Israel rajin, itu adalah juga lakap ya. Lakap Nabi Yakub. Daripada Nabi Yakub. Masya Allah. Itu dari bahasa apa? Bukan bahasa Arab ya. Bukan dari bahasa Arab. Ya, mungkin Allah alam Ibrani ini. Israel itu Allah. Ya, Israel itu abdun. Isra adalah abdun il Allah. Makanya ada dalam apa? Dalam kitab Injil mereka il eli eli lima sabaktani. Arti ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Allah, kenapa kau tinggalkan aku? Jadi il itu eli. Jadi Isra itu apa? Abdun itu apa Arabnya il Allah. Jadi Abdullah. Masyaallah. Ya, Afan, betul ya. Tadi saya apa? Terasosiasi dengan Israfil tadi. Betul. Kalau Israfil betul itu nama malaikat, itu isim alam. Ya. Jadi Israel adalah merupakan apa? Lakabnya. Jazakumullah khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Dan demikian jazakumullah khair, akhi. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dalam ayat yang berbunyi wa ma'wahun nar, Ustaz. Ya. Ma'wa mufradnya apa, Ustaz? Jazakumullah khair. Ma'wa itu mufrad. Ya, masyaallah. Kalau zamannya ma'awi, itu mufrad, ma'wa. Ya, ma'wa itu akhir itu alif maksurah, tapi karena di depannya ada dhamir, maka ditulis dengan alif mad panjang. Itu apa cara imla'i ya? Cara imla'i, kalau isim maksur lalu diidhafah kepada dhamir, maka tulis dengan alif. Ya. Asal ma'wa. Ma' itu kan tempat berlindung, tempat apa, kembali. Ya. Jadi, hanya ini. Ma'wa. Ini ya. Itu disini, ma'wa. Tapi karena ada dhamirnya, ma'wahu ada dhamir ha, pokok dhamir sajalah. Nah. Maka, apa ditukar dengan apa alif jadi ininya ma'wa ya itu cara penulisan imla'inya enggak bisa begini ini salah tulisnya salah ya ma'wahu bukan jamak ya kalau jamak ma'awi baik ya. Masyaallah jazakumullah khair. Pendengar yang bertanya, banyak tambahan faedah ilmu terkait dengan isim maksur, walaupun belum pembahasannya dan akan dibahas insyaallah ya. Taib jazakumullah khair, mungkin ini pertanyaan kita di kesempatan malam ini sebagai ikhtitam. Taib, ahsan barakallahu fik. Jazakumullah khair jazak atas perhatian tum. Wallahu alam, kita akhiri dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.